ibu saya buton. Loh. Makanya ada lafir kelasnya itu. Iya, iya. Kalau lengkapnya di depannya ada radennya, Mbak. Kalau di KTP ada radennya karena bapak saya Jogja, ibu saya buton. Ibu saya itu istri ketiganya bapak. Ibu muda ibu saya itu. Selisih umurnya 21 tahun. Jadi ibu saya lebih muda 21 tahun dari bapak. Jadi saya itu ada sedikit bakat untuk punya istri lebih dari satu. Ibu saya sendiri, kakek saya maksudnya, kakek saya juga istrinya lebih dari dua. Jadi ada bakat memang. Istri saya, bapaknya juga istrinya dua. Jadi memang ada bakat dari jalur bapak, jalur ibu, jalur istri. Jadi Pak Budur tidak ada cita-cita juga. Jadi ibu saya dulu itu kuliah dari Buton ke Yogyakarta, bertemulah dengan bapak saya yang menjadi dosennya. Alhamdulillah. Tapi karena bapak saya juga termasuk laki-laki yang luar biasa, ibu pertama saya juga luar biasa, ibu pertama itu sangat mendukung bapak saya untuk nikah lagi. Tapi syaratnya cuma satu, bawa dulu di sini. Jadi istri kedua termasuk ibu saya istri ketiga itu ketika bapak ngomong saya mau nikah lagi, bawa ke sini. Jadi pertanyaannya cuma dua. Ibu pertama saya itu bilang, kamu bisa sholat nggak? Bisa baca Quran nggak? Kalau bisa sholat, bisa baca Quran, kamu boleh jadi istri suami saya. Harus ditiru. Insya Allah. Tapi ada nggak anggota dari Jogja? Jogjanya apa nih mas? Tawasari. Oh, Terminal Wates, Sami itu di Pulau Progo. Sudah lama tugas di sini. Apa? 14 tahun. Berarti harus betul khusus nih. Yang dari Buton ada nggak? Laude. Ada nggak? Jadi kalau firmas itu, Pak Taryono, firmas itu ada 7 di Indonesia ini. Karena kami 7 bersaudara di belakangnya pakai firlas. Firlas itu gabungan dari nama bapak dan nama ibu. Nama bapak saya Rifai, diambil 3 huruf depan, Rif dibalik Fir. Ibu saya namanya Zaliha Lasopera, diambil 3 huruf pertama, Zal dibalik Laz. Bapak saya dosen jadi agak pintar dikit. Mungkin cukup Pak Taryono ya. Kayaknya anggota sudah mulai oke. Jadi untuk nanti malam seluruh anggota